Wasadisu ayakuna tsamanu ma'luman bil qadri aw bir ru'yatilahu. Syarat muslam fih yang keenam adalah alat tukar atau alat pembayaran harus jelas. Kejelasan itu bisa dikarenakan telah menentukan ukurannya atau telah melihat alat tukar yang ingin dibayarkan. Jadi bisa bil qadri, melihat kadarnya, menyebutkan kadarnya, atau biru'yati lahu, melihat alat tukar tersebut. Wasabi'u ayataqo bado ail muslimu wal muslimu ilaihi fi majlisil abdi qabla tafarruqi. Syarat yang ketujuh adalah antara muslim, orang yang memesan, dan muslim ilah, orang yang menerima pesanan, mereka harus saling salah terima di dalam tempat akad, di dalam tempat transaksi sebelum mereka berpisah. Falau taf ini saling menerima saman ya, saling menerima alat pembayaran. Falau tafarraqa qabla qabdi rasil mali batalal aqdu au ba'da qabdi ba'dihi fa fihi khilafu tafriqi shafqah. Jadi andai kata seorang yang memesan atau orang yang seorang yang memesan dan orang yang menerima pesanan, dia setelah berpisah belum ada serah terima alat tukar, belum ada serah terima alat pembayaran yang dalam bab salam diistilahkan dengan ra'sul mal, maka akadnya batal. Tetapi kalau sudah ada serah terima sebagian alat pembayaran, maka seperti halnya di penjelasan riba akan ada perkhilafan tafriqi shafqah. Perkhilafan tafriqi shafqah artinya ada yang mengatakan bahwa semua akadnya batal, ada yang mengatakan hanya batal di alat tukar yang belum diterima. Wal mu'tabarul qabdul haqiqi falau ahalal muslimu bi ra'si mali salami wa qabadahul muhtalu wa huwal muslimu ilaihi minal muhali alaihi fil majlis lam yakfi. Jadi serah terima ini harus ada serah terima secara hakiki. Tidak boleh serah terima yang bukan hakiki. Contoh serah terima yang bukan hakiki ialah memindahkan tanggungan ke orang lain. Memindahkan tanggungan ke orang lain dalam istilah fikih diistilahkan dengan hawalah atau hiwalah. Jadi seorang yang memesan itu setelah dia sah memesan, pastinya dia memiliki tanggungan untuk membayar harga yang telah ditentukan. Dan andai kata tanggungan itu dipindahkan ke orang lain, maka pemindahan itu hukumnya tidak sah ya. Walaupun pemindahan tanggungan ini sebenarnya termasuk kategori menerima tetapi tidak langsung. Ini hukumnya tidak sah. Wasaminu. Jadi nanti di dalam hiwalah atau dalam hawalah ada tiga istilah bagi pelakunya, yaitu ada istilah muhtal orang yang menerima tanggungan, ada istilah muhal aleh, dan ada istilah muhil. Nanti akan dijelaskan ya. Kalau di dalam kasus ini, di dalam praktek ini, yang menjadi muhil atau orang yang memindahkan tanggungannya dari satu orang ke orang lain adalah muslim atau orang yang memesan. Jadi misalkan saya memesan barang kepada A, dan B memiliki hutang kepada saya memesan barang kepada A, lalu ada orang lain B, dia memiliki hutang kepada saya. Setelah saya selesai akad dengan A, akadnya sudah sah, maka untuk membayar ini saya tidak membayarkan ke A, tetapi tanggungan itu saya pindahkan ke orang yang memiliki hutang kepada saya. Walhasil intinya adalah penerimaan di dalam hal ini harus ada penerimaan yang hakiki, tidak boleh penerimaan yang secara tidak langsung. Wasaminu ayakuna aqdu salami najizan la yadkhuluhu khiyaru syarti bi khilafi khiyaril majlis fa innahu yadkhuluhu. Yang terakhir adalah akad salam tidak boleh terdapat khiyar syarat. Khiyar syarat seperti yang telah dijelaskan, ada kesepakatan antara dua orang yang bertransaksi untuk mengembalikan barang sebelum melewati waktu yang telah ditentukan. Jadi khiyar syarat tidak bisa tidak bisa masuk di dalam akad salam. Berbeda dengan khiyar majelis. Kalau khiyar majelis bisa masuk ke dalam akad salam. Khiyar majelis artinya selama belum berpisah, dua orang yang bertransaksi selama mereka berdua belum berpisah, maka masih boleh untuk membatalkan akad, itu khiyar majelis. Faslun fi ahkamir rohni, fasal menjelaskan tentang beberapa hukum rohen. Rohen atau menggadaikan sesuatu. Wahwa lugatan as-subut, makna lugat rohen adalah subut atau tetap. Wasar'an ja'lu ainin maliyatin wa thiqatan bidainin yustawfa minha inda ta'adduril wafa. Sedangkan kata rohen menurut istilah syariat adalah menjadikan satu benda, satu barang yang memiliki harga jual yang dijadikan untuk tanggungan hutang. Jadi menjadikan benda untuk dijadikan tanggungan hutang yang nanti apabila tidak mampu membayar, benda itu akan digunakan sebagai membayar hutang. Jadi penggadaian, ya, kita sudah tentunya sudah tahu arti dari penggadaian. Wala yasihur rahnu illa bi ijabin wa qabul. Rahen atau menggadaikan sesuatu tidak sah kecuali adanya ijab dan qabul, adanya ucapan dari orang yang menggadaikan dan adanya penerimaan dari orang yang menerima gadai. Wa syartu kullin minar rahini wal murtahin ayakuna mutlaqoyit tasarruf. Syarat bagi orang yang menggadaikan, istilahnya rohin, dan orang yang menerima gadaian, istilahnya murtahin, keduanya harus orang-orang yang mutlaku tasarruf, orang-orang yang tasarrufnya tidak dibatasi oleh syariat. Jadi orang-orang yang mutlak tasarruf ini adalah orang-orang yang balik akal dan tidak dibatasi, tidak mahjur, ya, tidak hajar. Nanti akan ada pembahasannya tentang hajar. Dan juga tidak dipaksa. Fadzakarul musannifu dzabitul marhuni fi qaulih wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyuni idastaqarra thubutuha fi dhimmah. Mengenai tentang syarat barang yang digadaikan, ini musannif telah menjelaskannya di dalam ucapannya, yaitu setiap benda yang sah untuk dijual, maka benda itu sah untuk digadaikan. Digadaikan untuk menjadi tanggungan hutang bila memang hutangnya telah tetap, bila memang hutangnya telah tetap. Wahtarosal musannifud duyuna anil ayan. Jadi rohen ini adalah benda yang digunakan untuk tanggungan hutang. Tidak boleh tanggungan benda yang lain, ya, tidak boleh tanggungan benda yang lain. Falayasihur rohnu alaiha ka'ainin maksubatin wa musta'aratin wa nahwihima minal a'yanil madmuna. Tidak sah menggadaikan sesuatu sebagai tanggungan untuk barang tertentu. Jadi dain dan ain, perbedaannya adalah ain ini adalah barang yang tertentu, jadi benda yang tertentu. Kalau dain tidak benda yang tertentu. Jadi kita hutang 100.000, tentunya yang kita kembalikan nanti bukan 100.000 yang kita hutang tadi, bukan uang yang itu, tetapi uang yang lain yang nominalnya sama, itu namanya den. Berbeda dengan ain. Kalau ain adalah benda yang tertentu. Jadi rohen ini tidak bisa digunakan untuk tanggungan benda yang tertentu. Contohnya seperti benda curian. Jadi seseorang yang mencuri barang, dia tentunya harus mengembalikan barang itu. Dan tanggungan pengembalian barang itu tidak boleh ada gadaian yang untuk tanggungan itu. Atau contoh yang lain seperti musta'aroh. Musta'aroh adalah barang yang dipinjam. Barang yang dipinjam tentunya harus mengembalikan barang itu. Seseorang yang memiliki tanggungan pinjaman barang, dia tidak sah untuk menggadaikan sesuatu sebagai tanggungan barang itu. Wa taraja bistaqarra anid duyuni qabla istiqrariha kadaini salam wa an samanin wa an samani muddatul hiyar. Dan seperti penjelasan tadi bahwasanya Hutang yang bisa ditanggung dengan gadai ini adalah hutang yang sudah tetap. Hutang yang sudah tetap, pengecualikan adalah hutang salam. Hutang salam artinya hutang-hutang yang di tengah jalan bisa terputus, itu tidak bisa ditanggung dengan gadaian. Atau contoh yang lain adalah saman. Saman ialah alat bayar untuk akad jual beli atau akad bai. Akad jual beli atau bai di saat masih berada di waktu khiyar, di saat masih ada potensi untuk memutus akad di tengah jalan, maka tanggungan itu belum bisa dikatakan tetap atau istiqrar.